Baik, ana jelaskan tentang hadis Abu Hurairah. Tahu kisahnya? Hadis Abu Hurairah ini ya, Abu Hurairah diberi amanah untuk menerima zakat Ramadan waktu itu di bulan Ramadan ya. Beliau yang menjaga harta itu. Syaitan nyuri ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian syaitan, masya Allah nih ya kan, banyak pelajaran nih, penting ya. Setelah ditangkap oleh syaitan, oleh Abu Hurairah, syaitan tersebut, syaitan mengatakan, saya nih punya keluarga ya, saat ada kebutuhan yang sangat mendesak ya, sangat butuh saya nih ya. Hanya Abu Hurairah manusia ya. Abu Hurairah ini manusia ya. Walaupun setan ini. Yang melakukan ini setan lah ya. Kurang jahat gimana nih? Kurang jahat bagaimana nih setan nih? Abu Hurairah melepaskannya. Memaafkan artinya ya. Setan lah ya. Subhanallah. Ngulangi lagi malam yang berikutnya ketika datang kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Bagaimana? Ya, tawanan kamu tadi malam. Ceritakan begini. Terus kata Rasulullah, dia akan datang lagi nanti malam. Karena Rasulullah yang mengatakan demikian, Abu Hurairah yakin. Saya yakin bahwa saya akan datang setan ini. Sehingga akan saya jaga lagi ini. Lebih ketat lagi penjaganya. Ternyata datang betul setan ini. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Ini yang kedua lah ya. Ditangkap sudah kedua. Tapi punya udur dia. Udur secara dohir. Dohirnya, anak ini begini. Anak punya tanggungan keluarga. Saya ini ada kebutuhan yang masya Allah besar ini dan itu. Ya. Maka Abu Hurairah dilepaskan lagi. Ya. Ditanya oleh Rasulullah, bagaimana tawanan kamu tadi malam? Cerita lagi Abu Hurairah. Dia akan datang lagi pada kamu. Dijaga lagi malam yang ketiganya. Ditangkap lagi. Ya. Sudah tiga kali lah ya. Kemudian setan, baru setan tuh. Baiklah, aku akan ajarkan ayat kursi pada kamu. Kalau kamu datang mau tidur, baca ayat kursi. Misalnya selamat dari gangguan setan. Ya. Sampai subuh. Akhirnya dilepas. Masya Allah lah ya. Yang saya tanya, apakah Abu Hurairah langsung mengamalkan ayat kursi tersebut? Hah? Tidak. Rasulullah. Abu Hurairah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisahnya. Baru Rasulullah mengatakannya. Ini ada pembenaran dari Rasulullah ya. Baru Rasulullah mengatakan, "Innahu shadaqaka wa huwa kadzub." Ya. Dia bersikap benar kali ini pada kamu ya. Mengajari ayat kursi itu benar ya, kali ini benar ya. Wa huwa kadzub, dia itu pendusta. Berarti yang membenarkan itu siapa? Rasulullah gitu loh ya. Kalau seandainya Rasulullah tidak mengatakan innahu shadaqaka, tidak mengatakan demikian, tidak akan diamalkan apa yang diajarkan oleh syaitan karena dia kadzub.